وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله ابن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul fath di yauma fathi Makkah ketika beliau membuka dan menaklukkan kota Makkah. Faraja'a fiha, kemudian beliau menterji', yakni mengulang-ulang. Qala Muawiyah law syi'tu an ahkiya lakum qira'atan nabi la fa'altu. Seandainya, kata Muawiyah, seandainya aku pengen untuk memberikan contoh kepada kalian tentang bagaimana Rasulullah SAW mengulang-ulanginya, aku akan melakukannya. Di sini barakallahu fikum Al-Hafidz rahimahullah mengatakan wa qad auradahu fi at-tauhid min tariqin ukhra bila kaifa tarji'uhu. Dengan lafaz yang lain, bagaimana model Rasulullah SAW mengulang-ulanginya? Qala thalatha marrat. Baik. Thalatha marrat. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, huwa mahmulun ala isba'il madd fi mawdi'ihi. Baik, tarji' di sini artinya isba'ul madd fi mawdi'ihi, betul-betul dipenuhi madnya di tempat-tempat mad. Baik, ada juga yang mengatakan tarji'nya tersebut karena dalika bisababi kaunihi raqiban fa hasalat tarji'u min tahrikin naqah. Tarji' yang terulang-ulang nampak suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena goyangan kendaraan beliau, karena beliau membacanya di atas kendaraan beliau. Baik, kata Al-Hafidz wa hadha fihi nadhar li anna fi riwayatin ala ibn al-Ja'd Ali ibn al-Ja'd an Syu'bah 'inda al-Isma'ili wa huwa yaqra'u qira'atan layyin. Taib, karena riwayat yang lain justru ada kata-kata wa huwa yaqra'u qira'atan layyinah fa qala la an yajtami' an-nasu 'alaina la qara'tu dhalika al-lahn. Barakallahu bikum, yakni beliau melagukannya. Taib, memang yang dipanjangkan harus dipanjangkan. Demikian dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga lebih indah, lebih enak untuk didengar. Qala rahimahullahu taala babun liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi engkau wahai Rasul ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan untuk menyempurnakan nikmatnya, taib, ni'matahu 'alaika atas engkau, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau, tunjuki engkau jalan yang lurus. Baik. Tidak ada bengkoknya. Qala rahimahullahu taala hadatsana Shadaqah ibnu al-Fadl qala akhbarana ibnu Uyainah qala hadatsana Ziyad annahu sami'a al-Mughirah yaqul qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah faqila lahu ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan shakura. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah telah mengampuni engkau dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Yani, tapi engkau masih tetap melakukan ibadah yang begitu semangat. Barakallahu fikum, sehingga bengkak kakimu ya Rasulullah. Ala afala akunu abadan syakura, tidakkah mestinya aku menjadi hamba yang bersyukur. Baik. Jadi syukur itu dalam bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar ucapan syukur kita. Sahih, ucapan syukur itu harus, tapi dibarengi dengan yang lainnya. Yani ucapan syukur itu sendiri, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Baik. Alhamdulillah, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Baik. Ucapan pernyataan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita berdoa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi pembantu kita untuk senantiasa melakukan ketaatan. Waj'al hulana aunan fi ta'atika ya Rabbi. Jadikanlah pemberian-pemberianmu ini, rezeki-rezeki ini, sebagai pembantu, penyokong untuk kami taat kepada engkau ya Allah. Barakallahu bikum. Jadi ibadah dan ketaatan ini adalah ungkapan tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, i'malu ala Daud syukra. I'malu saliha. Lakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan terlalu sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untuk nabinya dosa yang lalu dan yang akan datang. Ini keistimewaan untuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Qala rahimallahu taala, haddatsana al-Hasan bin Abdul Aziz. Qala haddatsana Abdullah bin Yahya, qala akhbarna Haywa an Abi al-Aswad sami'a Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak melakukan salat malam sampai bengkak kaki beliau alaihi salatu wasallam. Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau masih melakukan ini ya Rasulullah? Baik, engkau melakukan salat sampai sedemikian rupa. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sementara Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, tidakkah aku mestinya lebih menyukai menjadi hamba yang bersyukur. Falamma kathura lahmuhu shalla jalisa, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berumur dan semakin kathura lahmuhu, semakin berisi, maka beliau pun tidak lagi mampu untuk melakukan salat sambil berdiri, sehingga beliau melakukan salat sambil duduk. Faidah arada ayyarka'ah qama faqara'a ithtib thumma raka'a. Faidah arada ayyarka'ah qama, dan kalau beliau hendak untuk, barakallahu bikum, untuk ruku, beliau berdiri dan membaca kemudian ruku. Mesti, seperti ini misalnya, beliau solat Allahu Akbar kemudian beliau duduk, atau duduk barakallahu bikum dalam kondisi takbiratul ihram. Baik. Ala kulli hal, ini yang lebih bagus. salat takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian setelah duduk. Seandainya 100 ayat yang mau dibaca, maka dibaca sekitar 90 ayat. Setelah itu berdiri sambil melanjutkan 10 ayat berikutnya dalam keadaan berdiri, kemudian setelah itu ruku. Ini yang dikatakan. Karena Rasulullah SAW sudah lebih berisi, beliau tidak lagi mampu berdiri sepanjang salat beliau. Falamma arada ayyarka qama faqara tsumma raka. Kalau beliau hendak ruku, beliau berdiri dari tempat sujud, tempat duduknya, kemudian melanjutkan sisa bacaannya sambil berdiri, kemudian setelah itu ruku. Baik. Masyaallah. Di sini di ayat di hadis yang lainnya, qama faqara nahwa min 30 wa 40 ayat tsumma raka'a. Yani yang tersisa sekitar 30 ayat atau 40 ayat kemudian beliau ruku. Menunjukkan bahwa banyak sekali beliau baca dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullahu taala babun inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Tentunya kalau kita menengok kembali ibadah yang dilakukan oleh salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ternyata salat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan sangat-sangatlah sedikit. Wallahi sangatlah sedikit. Baca Quran kita, salat kita, puasa-puasa sunnah kita sangat-sangatlah sedikit. Baik. Sehingga untuk kita mendapat gelar abid, orang yang banyak ibadah, sungguh sangat sulit. Barakallahu fikum. Terkadang ketika kita, barakallahu fikum, sudah semangat untuk membaca Al-Quran perharinya satu juz misalnya, atau setengah juz, mungkin berjalan sekian lama, setelah itu kendor. Kalau kendor, perlu lagi diperbaharui, disemangati ulang untuk kembali kepada kebiasaan baiknya. Dulunya terkadang barakallahu fikum melakukan puasa-puasa sunnah rajin, kemudian setelah itu kendor, futur, melemah, butuh disemangati lagi jiwa ini untuk kembali melakukan kebiasaan baik itu. Dulu barakallahu fikum senantiasa kita melakukan qiyamul lail, berapa-berapa yang Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk melakukannya. Kemudian setelah itu futur, tidak lagi kita melakukan qiyamul lail, bahkan sekedar witir saja sudah tidak. Jadi butuh kita untuk disemangati kembali melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dulunya mungkin banyak kita bersedekah, kemudian setelah itu futur, susah lagi dia bersedekah. Butuh lagi disemangati untuk banyak bersedekah dan seterusnya, barakallahu fikum. Dan memang demikianlah keadaan. Keadaan hati kita terkadang futur, terkadang lemah, terkadang kendor, butuh semangat. Dan ini memang sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innalikulli amalin syirra wa innalikulli syirratin fatr. Setiap amalan yang dilakukan itu ada waktu-waktu semangatnya dan ada juga waktu-waktu futurnya. Putri itu semacam kendor lah, istilahnya kurang semangat. Barakallahu fikum. Susah untuk senantiasa konsisten dalam satu keadaan terus menerus istiqamah. Tapi semestinya ketika kita mendapati diri kita kendor, kita semangati ulang. Oleh karena itu berkawan, berteman dengan orang saleh. Barakallahu fikum. Perlu dan mesti. Sehingga seorang ulama mengatakan, la tusahib illa man yanhaduka haluhu. Taib. Wala taib. Wala yaziduka fi ilmi. Taib. Wala yaziduka fil ilmi maqaluhu. Jangan pernah engkau berteman dengan orang yang tidak menyemangati engkau untuk melakukan kebaikan, dan tidak pernah bertambah untuk engkau ilmu dari ucapan yang dia ucapkan. Baik. Sekali lagi, jangan pernah la tusahib. Baik. Man la yanhaduka haluhu. Yani jangan kau berkawan berteman dengan orang yang tidak membangkitkan semangatmu dengan apa yang kau lihat dari keadaan dia. Baik. Karena keadaan itu yang menjadikan kita semangat. Baik, si fulan puasa, si fulan memberi. Ini tersemangati kita untuk melakukannya. Baik. Karena terkadang kesendirian ini menjadikan orang gentar, menjadikan mundur, menjadikan kurang semangat. Tapi karena kita melihat dia, si fulan masya Allah, tersemangati kita untuk juga melakukan hal yang sama. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah ilmumu dari ucapannya. Jadi senantiasa kita berteman berkawan dengan orang yang begini modelnya. Senantiasa kita tersemangat untuk melakukan kebaikan, dan senantiasa barakallahu fikum kita bertambah ilmunya dari ucapan-ucapan yang dia ucapkan. Inilah perkawanan dan pertemanan. Baik. Kita harus lebih maju, lebih mapan keadaannya. Siapa yang bisa menghafal? La tusahid ma la yanhaduka haluhu wa la yaziduka fil ilmi maqaluhu. Baik. Jangan pernah engkau berkawan dengan orang yang tidak menyemangati engkau keadaan dia. Baik. Menyemangati kebaikan untuk melakukan kebaikan tentu. Karena dia tidak melakukan kebaikan, tidak akan mungkin kita tersemangati untuk melakukan kebaikan. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa ketika kita tersemangati melakukan kebaikan karena banyak orang, itu bukan riya. Barakallahu fikum. Bukan riya. Artinya begini, contoh seandainya kita melakukan sholat tarawih di rumah. Terkadang malas, ya kan? Terkadang ya kurang semangat lah. Tapi ketika kita di masjid, masya Allah rame, ya kan? Imamnya masya Allah, barakallahu fikum, bacaannya bagus, semangat kita. Itu bukan termasuk dari riya. Taib. Bukan riya, tapi ini suatu kebaikan. Taib. Orang-orang berbahagia dengan orang-orang baik yang ada di sekitarnya, tersemangati dengan orang-orang saleh yang ada di sekitarnya. Baik. Qama faqara'a thumma raka'a. Qala rahimahullahu ta'ala babun inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Rasul sebagai saksi. Saksi atas umatmu nanti di hari kiamat. Barakallahu bikum. Sebagaimana Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika nanti suatu saat, yakni di hari kiamat, kami datangkan setiap umat dengan saksi-saksinya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Rasul, taib atas mereka-mereka ini umatmu sebagai saksi. Barakallahu bikum. Inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira. Dan kami utus engkau sebagai pemberi berita gembira, bushra, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Baik. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Maslama qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salamata an Hilal ibn Abi Hilal an Ata ibn Yasar an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhumah anna hadhihi al-aya allati fil Qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira qala fit tawrati ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa hirzan lil ummiyyin anta 'abdi wa rasuli sammaytukal mutawakkila laysa bi fadhdin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq wala yadfa'u sayyata bis sayya walakin ya'fu wa yasfah walai yaqbidahu Allahu hatta yaquma bihil millah al-auja bi ay yaqulu la ilaha illallah fayaftaha biha al-ayat ayunan umya wa adanan summa wa quluban gulfa. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anna hadhihi al-aya allati bil Qur'an, bahwa ayat ini yang ada dalam Al-Qur'an ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, mubasysyiran, pemberi berita gembira dan pemberi ancaman. Qala fit Tawrah, ayat yang serupa dengan ini ada juga di dalam At-Taurat. Ada dalam At-Taurat. Lafadznya ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran, wahai nabi, kami telah mengutus engkau sebagai saksi, wa mubasysyira, dan juga sebagai pemberi berita gembira, wa hirzan lil ummiyin, dan hirz sebagai penjaga untuk orang-orang ummi. Anta 'abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Sammaytukal mutawakkil, aku memberi nama engkau dengan al-mutawakkil, yakni orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi fadhdin wala ghalidin, tidak termasuk orang fadhid, lisannya kotor dan keras hati, wala sakhabin bil aswaq, dan juga tidak termasuk orang yang berteriak-teriak di pasar. Sebagaimana ma'ruf, pasar penuh dengan teriakan, barakallahu fikum, ketika orang jualan. Wala yadfa'u sayyata bis sayyah, engkau adalah orang yang tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi engkau adalah orang yang senantiasa memaafkan dan mengampuni. Walayak bidahullahu hatta yakuma bihil milla al-auja, dan tidak akan Allah wafatkan beliau sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan agama yang bengkok ini menjadi lurus. Bi ayyakulu, dengan mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fayaftaha biha ayunan umya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala membuka mata-mata yang buta, wa adanan summa, dan membuka telinga-telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan membuka hati-hati yang tertutup. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang semestinya ada dalam akhlak para doa ila Allah Subhanahu wa taala. Taib wala ghalidan taib. Laisa bifaddin wala ghalid wala sakhab, tidak suka berteriak-teriak, tidak suka memaki, dan tidak keras hati. Barakallahu fikum. Senantiasa berkata lembut, baik, dan tidak memaki, dan tidak keras hati. Karena ketika ini yang terjadi pada seorang dai, orang-orang akan pergi meninggalkannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Walau kunta faddan, seandainya engkau lisanmu kurang bagus, yakni gampang memaki, gampang mencela, gampang melaknat kami, yakni kemudian keras hati, tidak gampang memaafkan, tidak gampang tersentuh, keras pokoknya, maka orang-orang akan berpaling dari engkau, meninggalkan engkau. Barakallahu fiik. Dan ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa ini merupakan satu keharusan yang dibawa, barakallahu bikum, dan dimiliki oleh seorang da'i ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang tidak mau dekat dengan seorang da'i, karena ini alasannya, memang dia beralasan, barakallahu bikum. Hatta dia seorang da'i, tapi kalau dia memiliki sifat ini, faddan ghalidhal qalbi, orang tidak akan dekat. Orang-orang tidak akan dekat. Wallahul musta'an. senantiasa berusaha berupaya untuk berkata baik, berbuat baik, mendekati umat. Barakallahu fikum. Agar supaya mereka dekat dengan ilmu, dekat dengan nasihat. Kalau umatnya sendiri sudah jauh tidak senang dengannya karena perangainya kurang bagus, ya semakin jauh umat ini dari kebaikan dan kebaikan. Ya salahnya ya dari kita, dari dai itu sendiri. Adapun idfa' billatin wa la yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejelekan dengan kejelekan pula. Baik. Ini adalah akhlak yang paling agung. Sebagaimana Allah berkata, idfa' billati hiya ahsan. Baik, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنٍ. Baik. Balaslah kejelekan orang itu dengan kebaikan. Kalau ada orang menyikapimu dengan sikap yang tidak bagus, sikapi dia dengan sikap baik. Baik. Kebanyakan orang mengatakan, oh sadap juga dia. Baik. Dia berbuat jelek kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya. Udah, ya sadap juga. Rata-rata orang akan membalas dendam ketika dia perbuati jelek, dia akan mengatakan, oh yongana sadikile. Barakallahu fiik, dia membuat ancaman, dia menyimpan dendam dalam dirinya. Suatu saat dia akan melampiaskan ketika ada kesempatan. Barakallahu fiik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku ini, idfa' billati hiya ahsan, karena inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita baca kemarin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari sampai berdarah-darah. Paham barakallahu fikum, ketika beliau ke Taif. Dilempari beliau. Ketika malaikat turun, malaikat gunung menawarkan, wahai Muhammad, kami telah mendengarkan ucapanmu, ajakanmu kepada mereka dan balasan mereka terhadap engkau. Makian, celaan, umpatan, bahkan lemparan batu terhadap engkau sampai engkau berdarah-darah. Baik. Bagaimana? Kalau engkau pengen, aku akan angkat dua gunung ini dan aku timpakan kepada mereka sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di antara mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan. Aku masih berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Demikian lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Banyak contoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah satu pohon di perjalanan safar beliau perang. Dan ternyata ada orang musyrik mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghunuskannya. Ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Mayyamna'uka minni?" Siapa gerangan yang akan menghalangi engkau dari aku wahai Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah. Allah yang akan menghalangi engkau." Serta merta orang itu pun gemetar sampai terjatuh pedang itu dari tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik mengambil pedang tersebut dan mengatakan, "Siapa gerangan yang bakal menghalangi engkau dari aku?" Orang itu hanya bisa berkata, "Kun khaira akhidin ya Muhammad." Jadilah engkau orang yang terbaik dalam mengambil atau memegang pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Barakallahu. Perlakuan buruk senantiasa didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau senantiasa memaafkan dan memaafkan. Banyak sekali contoh-contoh. Baik. Oleh karena itu Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balas perbuatan atau sikap jelek orang terhadap engkau dengan sikap yang baik. Tapi buahnya apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang dulunya ada permusuhan dengan engkau membalasnya dengan kebaikan, maka dia akan berlaku baik terhadap engkau. Dia akan menjadi apa? Waliyun hamim, pembela yang sangat pengasih. Dia akan senantiasa membela engkau dan senantiasa menyayangi engkau. Yang dulunya engkau adalah musuhmu, tapi dengan perbuatan baik yang engkau lakukan terhadapnya, dia berbalik menjadi orang yang baik untuk engkau. Nah, ini buah samarah dari sikap baik idfa billati hiya ahsan. Cuman memang berat. Allah sendiri menyatakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, tidak bisa dilakukan akhlak yang seperti ini kecuali memang orang-orang yang sangat sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, tidak juga bisa dilakukan kecuali orang-orang yang diberi bagian yang sangat besar dari akhlak mulia. Baik. Jarang orang bisa melakukan ini. Rata-rata orang dendam. Baik. Menyimpan dendam amarah. Sehingga sempit dadanya. Baik. Padahal semakin kita memaafkan orang, semakin lapang dada kita. Kelas. Semakin lapang dada kita. Bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Baik. Tidak ada sempit dada. Setiap ada permusuhan, kita selesaikan dengan cara yang baik. Saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga enak. Enak dalam menjalani kehidupan, tidak stres. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala babun huwa alladhi anzala as-sakinata, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan sakinah. Qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Isma'il an Abi Ishaq an al-Bara radhiyallahu anhu qala bainama rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u taib wa farasun lahu marbutun fid dar fajala yanfuru fakharaja ar-rajulu fanadhara falam yara shay'a wa ja'ala yanfuru atau yanfiru falamma asbaha dhakara dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala dhalika as-sakinatu tanazzalat bil qur'an. Barakallahu bikum. Dari Ubaidullah taib Ibnu Musa dari Ismail dari Abi Ishaq dari Al-Bara radhiyallahu anhu mengatakan bainama rajulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra, ketika salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di malam hari, wa farasullahu marbutun fiddar, sementara kudanya terikat di dalam rumahnya. Fajala yamfiru, maka kuda ini pun merontak-rontak. Kada seakan ada sesuatu yang mendekat. Fakharaja ar-rajulu fanadhara falam yara syai'a, keluar. Orang ini, sahabat ini dari rumahnya dan menengok, tidak ada sesuatu yang dia lihat yang membahayakan atau mencurigakan. Wajala yamfiru, dan senantiasa setiap dia membaca tabarakallahu fikum, kuda itu merontak. Falamma asbaha dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di pagi hari sahabat itu menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian di malam hari ketika sahabat itu membaca Al-Qur'an. Faqala tilka as-sakinatu nazalat bil Qur'an, itulah ketenangan yang turun dengan dibacakannya Al-Qur'an. Usahakan, upayakan, barakallahu fikum, menikmati bacaan Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, memang kita rasakan nikmat. Bukan cuma sekedar bacaan begitu saja, bukan. Tapi sesuatu yang memang kita nikmati. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kalau Anda mau mencari tahu kadar kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tengok bagaimana ada cinta terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mau mencari tahu kadar cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, cari tahu tentang kadar cintamu terhadap Al-Qur'an. Adakah senantiasa engkau membacanya, mentadabburinya, mengulang-ulanginya? Barakallahu fikum. Jangan sampai hanya sekedar teori. Mari kita baca Quran, mari kita baca, kemudian berhari-hari tidak baca Quran, bahkan sepekan tidak baca Quran, bahkan satu bulan tidak baca Quran. Barakallahu, bahkan berbulan-bulan, nanti Ramadan baru baca Quran. Bahkan ya nanti ada orang mati baru baca Quran. La haula wa quwwata illa billah. Jadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dibelakangi. Kita azm barakallahu fikum untuk senantiasa rajin membaca Al-Quran. Azm barakallahu fikum. Ada target perharinya, minimal berapa? Selembarkah? Dua lembarkah? Ya jelas ada satu hari. Apalagi kalau kita mengatakan alhamdulillah satu juz per hari. Barakallahu fikum. Diikutkan tanggalan atau tidak terserah. Paham? Tanggal 1 juz pertama. Kan demikian. Tanggal 2 juz kedua, tanggal 3 juz ketiga. Taib. Jadi dia tahu, oh hari ini tanggal 8 mestinya apa? Taib. Mestinya apa? Dia menyamakannya. Ketika terlewatkan, aduh, mesti dia kejar. Barakallahu fikum. Mungkin karena ada kesibukan, ada aktivitas yang menjadikan dia terlalaikan dari membaca Al-Quran mungkin. Barakallahu fikum. Kelelahan kah atau apakah, atau sakitkah? Dengan itu dia bisa apa? Barakallahu fikum. Dia bisa mengejarnya, mengusahakan, mengupayakannya. Ada waktu-waktu yang bisa dia pakai di pagi hari kah, ya kan? Teh menjelang tidur kah? Baik. Ini dia baca Al-Qur'an. Baik. Karena dengan bacaan Al-Qur'an, baik, akan turun sakinah, ketenangan. Baik. Ketenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan zikir kepada Allah akan tenang jiwa ini. Baik, zikir yang paling agung adalah apa? Qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum, secara umum tentu, secara umum bahwa inilah yang paling agung dari zikir kita. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Subhanallah.